إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya semua umat manusia dalam kerugian. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan sungguh dalam kerugian. Ini penegasan dari Allah Jalla wa'ala. Ditegaskan dengan dua penegasan. Yang pertama kata-kata inna, sesungguhnya. Yang kedua kata-kata lam, lafi, sungguh-sungguh dalam kerugian. Sehingga dipastikan tidak ada satu insan pun melainkan dia akan mengalami kerugian-kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerugian di sini jangan dipandang kerugian materi. Kerugian hartawi. Kerugian tahtawi. Atau kerugian duniawi. Jangan dipandang hanya itu. Dia buka usaha rugi. Saya telah merugi. Dia punya usaha tidak pernah maju, bangkrut. Dianggap merugi. Kerugian ini bukan semata-mata materi. Itu juga dikatakan kerugian. Kerugian bukan semata-mata kerugian dalam urusan-urusan duniawiyah. Itu juga dikatakan kerugian. Namun kerugian yang sesungguhnya yang diinginkan dalam ayat ini adalah kerugian yang berkaitan dengan urusan diniyah kita, ukhrawiyah kita. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya insan, kata-kata insan dalam ayat di atas itu dikhususkan hanya untuk non-muslim, orang-orang kafir, kaum musyrikin, non-muslim, dengan berbagai macam agama-agama mereka, dengan berbagai macam kepercayaan mereka, non-muslim. Itu yang merugi. Namun pendapat yang rajih, yang benar, kata-kata insan di sini meliputi semua insan. Apakah dia muslim atau kanan muslim akan mengalami kerugian dengan kadarnya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerugian yang nyata ialah ketika seseorang insan itu tidak punya iman kepada Allah, tidak meyakini Allah Jalla wa'ala sebagai sesembahannya yang esa, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibahasakan dalam bahasa Islam, dia tidak muslim, dikatakan musyrikun kafir. Ini yang dikatakan betul-betul merugi yang sesungguhnya. Dan itu dikuatkan dengan penafsiran sebagian ulama tengah di atas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima daripadanya, ditolak. Dan nanti di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Inilah rugi yang sungguhnya, khasarah haqiqiyah kubra, kerugian yang terbesar dalam kehidupan seorang insan yang hakiki. Dia merugi dikarenakan di dunia ini sebagai orang yang tidak punya iman, orang yang kafir, orang yang musyrik, memeluk agama selain Islam. Merugi dikarenakan dia dalam pandangan agama Allah Jalla wa'ala sebagai orang yang paling jelek. Di yaumul qiyamah nanti ancamannya neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah menegaskan demikian. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, dari kalangan musyrikin, di yaumul qiyamah nanti mereka di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Rugi ukhrawiyah, itu hakiki. Allah menegaskan mereka lah sejelek-jelek makhluk, syarul bariyah, kerugian duniawi. Dan itu besar, terbesar, itu hakiki. Itu namanya merugi. Meskipun di dunia usahanya sukses, hartanya melimpah, perusahaannya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, beragam merek, harta melimpah, tak terhingga, apapun yang terkait dengan perkara duniawiyah, hartawiyah, tahtawiyah, dia raih di dunia ini. Tapi dia merugi. Dikarenakan di dunia ini dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling jelek, yang paling buruk. Semua amal kebajikan dia, kalaupun baik, itu hampa, itu sia-sia. Diumpamakan ke debu berterbangan, enggak ada manfaatnya. Di yaumul qiyamah nanti statusnya dia sebagai orang yang diancam kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Rugi dia. Hartanya enggak ada gunanya, rumahnya enggak ada gunanya, tahtanya enggak ada gunanya, pengikutnya enggak ada gunanya, semua yang dia raih di dunia ini terkait dengan gempita dunia enggak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di yaumul qiyamah nanti hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari kekufuran, dari kesyirikan, hati yang muslim, hati yang mukmin, yang punya iman, yang punya takwa, itu yang selamat. Selain itu dinyatakan tidak ada yang selamat. Enggak ada manfaatnya harta benda dia, enggak ada manfaatnya anak-anak dia, enggak ada manfaatnya pengikutnya dia, enggak ada manfaatnya sama sekali. Kemewahan dunia itu semua bukan saadah sungguhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sana ada dari kalangan kaum muslimin yang juga mengalami khasarah, kerugian yang juga hakiki. Namun kadarnya tentu di bawah non-muslim. Dikarenakan mereka punya Islam, punya keimanan, masih punya iman kepada Allah, masih beribadah kepada Allah, masih beriman kepada beliau SAW, masih beriman beliau sebagai Rasulnya SAW, beriman dengan Al-Quranul Karim, kitab sucinya, tetapi mengalami kerugian dengan kadarnya masing-masing. Yang pertama ialah orang-orang yang menempuh jalan yang tidak lurus, menempuh jalan yang bengkok, terpapar paham-paham yang menyimpang, berseberangan dengan paham Islam, terpapar akidah-akidah yang menyimpang, berseberangan dengan akidah Islam, prinsip-prinsip keimanannya error, prinsip-prinsip akidahnya error dengan penyimpangan-penyimpangan selain penyimpangan kufur dan kesyirikan, disebut dengan dhalalat, kesesatan, inhirafat, penyimpangan, disebut dengan al-bid'ah wal muhdatsat, kebid'ahan-kebid'ahan dalam perkara agama ini. Ini juga merupakan kerugian. Yang pertama, amalnya tertolak selagi amal tadi tidak sesuai dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita bersabda SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa mengamalkan sebuah amalan dengan tanpa bimbingan dari kami, dengan tanpa contoh dari kami, beliau SAW, maka dia tertolak. Amalnya sia-sia, amalnya musfro, tidak ada pahala yang dia raih, tidak ada fadhil yang dia raih, justru dia berdosa. Rugi dikarenakan amal tertolak. Ruginya pula dia belum kiamat nanti, ancaman neraka menanti. Belum mengatakan dalam sabdanya, Indah Ahmad wa Abi Daud dari sahabat Irbah bin Sariyah, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa fi lafdhin wa kulla dalalatin finnar." Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Muhdatsatul umur, yang dimaknakan dengan kebid'ahan-kebid'ahan pada perkara agama, penyimpangan-penyimpangan pada perkara agama, dikarenakan semua perkara baru pada agama itu sesat. Di sebuah dalam lafaz yang lain, dikarenakan semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Sangat merugi. Dikala orang lain mendamba al-jannah, mendamba surganya Allah Jalla wa'ala, meraih al-jannah, justru yang dia dapatkan dosa, amalnya tertolak, dia melukiyamah nanti merugi dikarenakan diancam dengan neraka yang mengancam Nabi kita Muhammad SAW. Merugi dia dengan kadarnya masing-masing, ancamannya tidak abadi. Dia sebagai seorang Muslim beda dengan kaum kufar, orang kafir abadi di dalam neraka selama-lamanya. Tapi itu merugi. Yang didambakan seorang Muslim surganya Allah Jalla wa'ala. Yang didambakan seorang Muslim ridhonya Allah Jalla wa'ala. Yang didambakan seorang Muslim amalnya terima, amal yang makbul, amal yang saleh, berpahala, membawa kebahagiaan dia di dunia ini, membawa husnul khatimah dan meraih al-jannah. Dengan penyimpangan-penyimpangan ditolak amalnya dia, diancam dengan neraka, merugi dia. Meskipun secara duniawiyahnya dia sukses. Yang kedua, yang juga merugi ialah orang-orang yang terjatuh dalam keharaman-keharaman agama, dalam kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, tindakan-tindakan yang fasik, yang fajir. Pada agama kita ada maharim, al-muharramat, hal-hal yang diharamkan dalam Islam, dinaskan dalam ayat atau dalam hadis atau keterangan para ulama yang menerangkan ini perkara yang haram, jangan kamu kerjakan, perkara kemaksiatan jangan kamu terjang. Dia menerjangnya. Atau tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Pada agama kita ada al-wajibat, perkara wajib yang wajib dikerjakan ditinggalkan sama dia. Dan dia masyhur dengan itu, dikenal dengan itu, bermudah-mudahan dalam mengerjakan keharaman-keharaman agama, bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Dikatakan sebagai orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat, ahli syar, orang yang jelek agamanya. Ini juga merugi, dikarenakan ancaman terlalu banyak bagi orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan. Ada ancaman terkait dengan di dunia ini, ada hukum had, hukum-hukum had dalam agama Allah Jalla wa'ala, ada hukum rajam, ada hukum cambuk, ada hukum yang diserahkan kepada para penguasa, hukum penjara, dan segala macamnya. Merugi dia dengan hukuman-hukuman tadi. Belum lagi yang namanya sanksi sosial, dihukum oleh masyarakatnya sebagai orang yang jelek, sebagai orang yang buruk, orang yang berbahaya. Merugi dia. Dia yaumul qiyamah juga diancam dengan neraka. Wallahul musta'an. Inilah yang dikatakan orang yang merugi sesungguhnya dengan kadarnya masing-masing. Tingkatannya nomor dua, setelah orang-orang kafir, setelah kaum musyrikin. Wallahul musta'an. Aku lu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Ada lagi orang-orang yang merugi, namun tingkatan kerugiannya lebih rendah. Tidak sampai jatuh dalam perkara keharaman agama atau penyimpangan, apalagi kekufuran. Merugi dengan makna dia luput dari pahala yang besar, dia luput dari pahala amal yang lebih afdal. Mereka adalah orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram. Lalu mereka bersenang-senang dengan kemubahannya, perkara yang mubah, perkara yang boleh terkait dengan kenikmatan dunia, kenikmatan harta yang boleh, yang mubah. Dikatakan merugi dikarenakan dia punya peluang, dia punya kesempatan untuk memperbanyak pahalanya, meraih pahala besar dengan amal-amal kebajikan yang sunnah, yang mustahabbah, yang dianjurkan dalam Islam. Dia punya peluang untuk meraih pahala besar dengan dia meninggalkan yang dimakruhkan dalam agama Allah Jalla wa'ala. Jangan lupa di sana ada amal-amal sunnah, amal-amal dianjurkan dalam agama, enggak wajib. Jangan meremehkan satu ini. Sebagian kita memandang enggak wajib, yang penting enggak wajib, yang penting enggak dosa. Betul, itu enggak wajib. Betul, Anda enggak mengerjakan enggak berdosa. Tetapi Anda mengalami kerugian dari sisi laba Anda kurang banyak. Keuntungan Anda itu sedikit. Jadi ada orang yang misalkan orang yang punya usaha, dia punya peluang untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar. Dia mengatakan enggak usah, enggak wajib. Yang penting untung. Berapa untungnya kamu? Untung saya 1 juta, lumayan lah untung. Rugi? Yang penting saya enggak rugi. Yang penting saya ada keuntungannya. Padahal dia punya kesempatan untuk menambah keuntungannya, menambah labanya berlipat-lipat ganda, bermiliar-miliar di depan matanya dia, diurungkan. Dalam kacamata dunia saja dikatakan rugi dia. Luput dari laba yang begitu besar. Dalam kacamata agama juga sama. Rugi dia dengan makna luput daripada dia pahala-pahala besar dari amal-amal kebajikan yang begitu banyak yang dihukumi sunnah pada agama ini. Itu juga merugi, meskipun kadarnya sedikit, enggak sebagaimana sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sinilah masing-masing orang itu jatuh dalam kerugiannya sendiri-sendiri. Dan jangan sampai merugi yang hakiki dengan tiga poin di awal. Itu jelas kerugian. Di akhir surat Allah Jalla wa'ala mengecualikan orang-orang yang lepas dari kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sungguh setiap insan sungguh dalam kerugian dengan kadarnya masing-masing. Kecuali orang-orang yang beriman, ma'ruf dengan keimanannya, dengan akidahnya, dengan tauhidnya, dengan prinsipnya, kokoh, kuat, enggak ada kufur, enggak ada syirik. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan agama, iman yang begitu kokoh dan kuat. Wa amilu salihat, dan dia beramal saleh, berlomba-lomba terhadap kebaikan, mengerjakan yang wajib, yang sunnah, mengerjakan yang afdal, menjauhi yang haram-haram, yang makruh-makruh. Berlomba terhadap kebaikan, beramal saleh. Sosok yang dikenal dengan saleh, yang bertakwa, ahli ibadah, ahli takwa dan punya iman. Ini terkait dengan dia pribadi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran terkait dengan orang lain. Dia membantu orang lain untuk sama kayak dirinya berjuang sekuat tenaga lepas dari kerugian yang nyata, dibantu untuk beriman, untuk beramal saleh sebagaimana dirinya. Semangat untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, ngasih ujangan-ujangan keagamaan kepada masyarakat yang lain, kepada orang yang lain, supaya mereka sama dengan dirinya, punya iman, punya akidah, punya pendirian yang kuat, punya manhaj yang lurus, punya kesolihan, punya ketakwaan, membantu yang lainnya untuk itu. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Empat inilah yang dikecualikan dari kerugian. Maka masing-masing kaum muslimin bertingkat-tingkat dan mereka berlomba-lomba untuk selamat dari kerugian, berlomba menggapai kebahagiaan dan kebaikan tergantung empat ini. Bagaimana keimanannya, bagaimana kesolehannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana amal solehnya, bagaimana semangat dakwahnya, tarbiyahnya, kesabaran dia dalam beriman, dalam beramal, kesabaran dia dalam bertakwa, dalam berdakwah, dalam bertarbiyah. Terkait empat poin ini, ada yang mencapai kesempurnaan, ada di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, ada yang masuk dalam kerugian yang nyata tadi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, diberi hidayah, beri kemudahan-kemudahan untuk bisa menyelamatkan diri dari berbagai macam kerugian dengan keimanan, ketakwaan, dengan semangat menyampaikan ilmu, bersabar atas semua tadi. Selalu kita mohon hidayah dan taufik kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semua husnul khatimah wal jannah di malam kiamat nanti, sehingga bahagia dunia, bahagia agama, bahagia ukhrawiyah di malam kiamat nanti dengan jannah. Selamat dari semua kerugian. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.